di mana ceria, ciri khas dirimu. Di mana candamu, di mana manjamu yang ku suka darimu. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cintamu, sayang? Di mana kasihmu? Kulihat kau bukan diri.